Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, para sesepuh, bini sepuh, para ulama, para ibu nyai, para santriwan, santriwati, pimpinan Nahdlatul Ulama, banon-banonnya, dan yang saya hormati Bapak Bupati Batang, Bapak Kapolres, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri, juga yang saya hormati Pak Camat, Pak Dandramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, saudara-saudaraku Banser, Ansor, dan yang saya hormati Bapak-bapak dari kepala kelurahan atau kepala desa seperangkatnya, panitia penyelenggara dalam berkah bersolawat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Solawat adalah tali silaturahim yang langsung digurui oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat adalah menyambung tali silaturahim antara sesama kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyambung tali silaturahmi kepada keluarga Nabi, para ummahatil mukminin, para sahabat, dan tali salawat adalah menyambung antara sesama al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Bila mana seseorang mau memahami yang sebenarnya tentang sholawat, sangat luar biasa. Pendapat makna innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, selawatnya Allah Ta'ala kepada baginda Nabi, diterangkan oleh Ibnu Hajar, Fadil Ayat, dan tokoh-tokoh ulama pendahulu. Maknanya selawatnya Allah Ta'ala adalah rahmah yang disertai ta'dim, makrunatan bita'dim, rahmat yang disertai Allah Ta'ala mengagungkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selawatnya para malaikah adalah doa lil ummah. Sedangkan selawatnya antara kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyambung hubungan kita kepada Rasulullah. Tidak di dalam sholawat saja, bahkan sholawat di dalam sholat pun masih terkait sesama kita. Di antaranya kita mengucapkan setiap waktu assalamualaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, di waktu kita mengucapkan assalamualaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, seolah-olah Rasulullah di hadapan kita, karena ada kalimah mukhatab istikhdari, kalimah ka alaika, seolah-olah Rasulullah di depannya. Waktu kita mengucapkan assalamualaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, diteruskan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah mengucapkan attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, Allah Ta'ala menjawab, memberi satu kehormatan kepada baginda Nabi dengan dawuhnya assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ternyata sholawat itu juga mengandung akhlak, sholawat itu juga mengandung adab. Walaupun di sini mengucapkan Allah Ta'ala kepada Rasul assalamu alayka, tapi pangkat Rasulullah dipangkat ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kedua, ketika Rasulullah mendapat rahmah barokah dari Allah, Rasulullah masih peduli. Peduli memikirkan umatnya, maka Rasulullah minta sujud kepada Allah. Disuruh bangun sama Allah Ta'ala, beliau mengatakan, minta sama Allah, apa diantaranya? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Diijabah oleh Allah Ta'ala dengan salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bimbingan kepedulian sudah diterapkan oleh Rasulullah dari semenjak dahulu. Assalamu alayna sampai sekarang masih dibaca oleh kaum mukminin. Kita setiap sholat tetap masih membaca assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayna duhdat kang paring selamat, mugi panjenengan kerso maringi keselamatan dateng kita sedoyo. Lu hebat ya. Wa ala ibadillahi salihin kok dipisah. Donga assalamu alayna pun dados lafal jamak niku. Tapi bagaimana Rasulullah mengangkat seseorang atau kelompok atau jamaah orang-orang yang soleh, penghargaan tersendiri di sini assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Padahal kalimat assalamu alayna sudah jamak. Nah sekarang kita bagaimana cara mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, sejauh mana kita kepedulian terhadap sesama muslim. Al-mu'min ahul mu'min, al-muslim ahul muslim. Kalau mengerti makna assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, insyaallah sesama kita itu tidak akan saling mencemooh atau saling mencaci atau saling menfitnah dan lain sebagainya. Karena apa? Kita selalu mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itulah bersambung hubungan al-ukhuwah ini. Maka pentingnya salawat, kata al-imam Aghadil Iyad ataupun Ibnu Hajar di dalam memaknai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makna wa ala ali bukan untuk keluarga saja, tapi di dalam maqamati doa wa ala ali ay ummah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membaca wa ala ali, semua umat masuk di dalam kalimah wa ala ali Sayyidina Muhammad. Konsekuensinya sekarang yang penting. Kalau Rasulullah sudah mendoakan begitu luas dengan sholawat, hadis sholawat itu banyak sekali, ratusan. Di dalam kitab Sa'adatul Daren, As-Sholat ala Sayyidil Kaunain. Maka kita selaku umat Sayyidina Muhammad, bagian mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah adalah dengan membaca sholawat. Mengapa sejauh itu? Apakah Rasulullah memerlukan rahmat dari kita? Ini sebabnya tidak. Walaupun itu doa, Rasulullah sudah kaya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengapa kita masih mendoakan kepada Rasulullah dengan selawat? Artinya itu balik ke kita semuanya. Jadi orang yang membaca selawat silaturahmi kepada Rasulullah, tapi hikmahnya selawat kembali kepada penjelawat itu sendiri. Itu hebatnya selawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Rasulullah apa diantaranya? Kita tahu iman Islam dari mana? kalau tidak menjadi umatnya Rasulullah SAW. Dan ketika kita menjadi umatnya Rasulullah karena tahu kita beriman dengan lahirnya Rasulullah SAW. Sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, dan mana yang makruh subhat dan lain sebagainya. Tanpa sebab kita mengenal Rasulullah, mana mungkin kita kenal semuanya itu. Dengan sebab kita kenal sama Rasulullah, kita ngerti taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada kedua orang tua, taat kepada pemerintahnya, taat kepada negaranya, dan mengerti hubul waton minal iman. Dan kita mengerti ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Sampai kita mengerti ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Innama yahsyallahu min ibadihil ulama, sebab kita kenal kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sejauh mana kita ngerti terima kasih? Tidak cukup kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, karena kita kenal iman wal Islam sebab turun temurun, artinya dibawa oleh para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas Gus Miftah tadi mengatakan dalam hadis yang paling berbahaya, saya paling takut mendengar hadis itu. Bila mana umat ini sudah lari dari ulama, akan tiga perkara akan diturunkan oleh Allah. Yang pertama, yarfa'ullahul barokah, diangkatnya barokah min ma'isyatihi, dari dunia perdagangannya. Kalau sudah berbicara dunia perdagangannya sangat kompleks. Karena apa sekarang mudah dipecah belah menjadi umat? Sebab apa sekarang menjadi bangsa yang mudah dipecah belah? Karena kita jauh dari ulama. Kalau sudah jauh dari ulama, bumi pun ikut panas, bukan manusianya saja yang panas. Kira apa yang mudah dibenturkan? Dulu waktu kecil saya, kebone dewe niku ana alang-alangi tak bakar itu kering setengah mati. Mlepes malah mlepes. Lah saiki aja maneh sing kering. Sing ijoe dibakar gampang. Bumine padha ae kejabut rahmah, kejabut barokah. Sebab apa? Kita lari dari al ulama. Sebab apa di zaman pada waktu oknum-oknum pada waktu zaman Bani Umayyah setelah wafatnya Sayyidina Ali, padahal kurang apa umat pada waktu itu? Kurang nopo umat yang zaman semonten ba'dani Sayyidina Ali. Bani Umayyah hebat luar biasa. Ulama eora kurang. Jago hadis, jago tafsir luar biasa. Wong isih top-top. Ning kena apa umure Bani Umayyah ya 100 tahun kurang lebih. Tumbang begitu saja. Padahal sampai kekuasaannya sampai Spanyol pada waktu itu. 350 tahun Islam di Spanyol. Wassalam, ulama isih akeh. Jamane zaman saiki ulama sing pentolan-pentolan wis akeh diurai neng. Di zaman Bani Abbas setelah tumbangnya Bani Umayyah, berapa keturunan baginda Nabi Aib sing dipotong lehernya, dikejar-kejar, bukan sedikit. Dan ulama-ulama pada waktu itu juga tidak sedikit. Sampai terkenal di zaman Bani Abbas, 1001 malam di Baghdad, hancur Harun Ar-Rasyid. Sampai turun-temurun, wassalam, kerajaan. Karena apa sebabnya? Lari daripada ulama. Kuncinya di situ. Maka saya kagum secara pribadi maupun secara membaca tarikh, sejarah, perlu anak-anak muda. Saya malam ini walaupun sudah malam masih bangga sekali. Kalau orang tua saya tidak nyepelekan, orang tua sudah jelas. Ini yang paling 80% di sini adalah kaula muda. Kebanggaan saya satu. Karena yakin kelak di pundak kalian yang akan menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa ke depan. Di pundak kalian, bukan di pundak sesepuh. Sesepuh itu walaupun umurnya panjang, 100 lebih, tetap fisiknya sudah menurun. Kalian yang harapan untuk memajukan umat ini, untuk memajukan bangsa ini. Apalagi kalau kita ceritakan berkah. Apa arane aneh itu berkah? Apa? Merokok niku barokah karepe ngono lho. Muga-muga dadi desa sing barokah barokatus shalawat. Allahumma amin. Itulah. Nanti saya singgung berkah nopo. Salawat melae ae. Terus ulama-ulama itu karena beliau-beliau pada waktu itu sampai dari Spanyolnya, Bani Abbas, oknum-oknumnya tumbang semuanya. Kurang apa? Maka ulama-ulama dari ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya dan ulama-ulama yang lain wis mlebu ring Indonesia. Bahkan ada Sultan Mahmud yang dimakamkan di Tanjung daerah Barus. Sedo pada tahun 768 Masehi. Berarti Bu, ning zaman Sayyidina Ali sudah ada yang masuk ke Indonesia. Ora luar biasa nih ke Indonesia. Loh, kita mesti ini bangga itu. Tanjung itu mana? Di Tapanuli, dekat. Makamnya di atas ngungkuli Manjati Murio. Dan yang keturunan dari Sayyidina Husain. Terus dibawa Imam Muhammad al-Bakir, Ali Ja'far al-Sadiq, Imam Ali al-Uraidi, sampai Imam Ahmad al-Muhajir, sampai panjangannya Syekh Ahmad Syekh Marbat, mempunyai putra Amir Abdul Malik, dan mempunyai putra Imam Abdullah Udmat Khan bin Alwi Amal Fakih. Niku sing pertama kali masuk ten India, ten Hyderabad. Dari keturunan beliau, Imam Abdullah Uthman Khan, ibunya putri Ratu Hyderabad. Punya anak Imam Ahmad Shah Jalal. Lah ini yang kita menjadi contoh luar biasa. Ulama besar min ahlil baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk ke daerah Cham atau Champa. Daerah Champa dan daerah Anam. Sekarang masuk wilayah Vietnam. Nah, Champa niku terkenal putri Cempone. Champa maupun Anam agamane sih beda. Ning Champa karo Anam saagama setiap tahun perang mendino niku kena donake ben wulan sing ngatahake korban. Tidak pernah putus. Saagama sak bangsa. Masuklah Imam Ahmad Shah Jalal. Begitu masuk dengan akhlaknya dan adabnya yang luar biasa, mendapatkan simpati dari Raja Cham maupun Anam. Akhirnya beliau dipilih menjadi raja di Cham dan Anam. Sepakat Raja Champa maupun Anam. Hebatiku sing tak kula hebati ngoten lho. Sing dipilih agamane liya, sing milih agamane liya. Kok bisa lho ra ngoten iki? Niku hebat. Dan itu ditiru oleh wayahipun Imam Ahmad Shah Jalal. Niku putrane Imam Jamaluddin Husain. Imam Jamaluddin Husain itu yang menurunkan para aulia-aulia yang ada di tanah Jawa. Mulai Aceh sampai tekan sak piturute. Niku kathah 90% putra wayahe Al-Imam Ahmad Shah Jalal di antara nih. Nalika masuk Malik Ibrahim benten Jawi Indonesia niki dan Malik Ibsid Ibrahim Asmorokondi nggawa Jamaatil Kubro jumlahe ana sing 200 ana sing 90 pirang kapal, mangkane disebut Maulana Maghribi, Maulana Maghribi, Maulana Maghribi. Dudunungan Maulana Maghribi kene kene tekene kene kuburane kopiahe. Ini kuburannya sandale. Boten Maulana Maghribi bukan telapaan tapi asli kuburan. Karena jamaah yang ada di Indonesia ini lebih 400 ulama al-Maghribi. Saking sadatil Hasan Awil Husaini. Leniku. Jadi ono sing nang Bismo. Ono sing nang Pekalongan Dewi Paninggaran dan sebagainya. Siapa beliau? Min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados pagre tanah Jawa khususe lan Indonesia pada umumnya, pagre setiap per kilometer ten pantai utara niki terutama selatan apa malih ora lepas kuburan wali siji wali siji wali siji. Napa malih daerah kidul Parang Tritis dan sebagainya sing nurunake di antawisipun Ki Ageng Nis, Ki Ageng Getas, Ki Ageng Selo dari Joko Tarub sak piturutipun. Maka dari itu Indonesia terutama menjadi santer, menjadi punjer, menjadi lopian contoh yang luar biasa fil alam di dalam dunia ini. Tapi risikonya kok akhir-akhir kok model mudah dipecah belah. Lho niki lah. Aduh, sebab melayu saking para sesepuh, saking para ulama. Padahal para beliau-beliau tidak andil sedikit di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Boten Syiarul Islam saja. Sing kula takoni, awake dhewe kuwi tau andil apa, mempunyai kontribusi apa? Ngisi kemerdekaan iki sing kula takoni. 45 menangi ora. 47 ora menangi. 48 nang Madiun ada peristiwa apa, kiai luwih 3000 sing disembelih peristiwa Madiun. Coba. Awake ora menangi. Apa dhewe nurun negakake merah putih, nyeblokake merah putih? Blas. Napa malih kok zaman semanten sakniki mawon merosotnya nasionalisme, merosotnya mempunyai memiliki handar beni kecintaan kepada tanah air mulai melentur, mulai melentur. Niki sing bahaya. Kok iso ning ngono pripip gampang. Ya umpamane bendera diceblokake miring sampai ndeteng kaya iki. Mbok iya medun sing nggang kendaraan atau sing weruh nang kono ditegakake sing lempeng. Kapak-kapak no merah putih niku ada tiga hal di dalamnya. Kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Ampun ngantos melekat, melentur, niki ada di dalam merah. Makanya tiang yang kuat terhadap cintanya kepada negara, pasti orang itu ahli sejarah, mengenal sejarah. Ora beda anak nek taat karo wong tuane temenanan, ngerti perjuangane wong tua. Tapi ini anak orang ngerti perjuangannya wong tua, weruwe mumayu sementereng, sedane ono, kendaraannya akeh, begitu ora ono, kakang adi kerah rebutan waris. Itu yang terjadi. Margo si anak ora tahu dididik bagaimana perjuangannya kedua orang tua. Lan itulah. Begitu pula kalau kita sudah mengetahui perjuangan bangsa ini, ya insya Allah, kita tahu akan memperkokoh, memperkuat kesatuan persatuan. Demi apa? Keutuhan Indo. Indo. Harusnya kan ngoten. Mangane kula kuatir, wenten setunggal ayat, kadar bobot iman sehadis, kadar bobot iman seseorang, tergantung kecintaannya kepada Kanjeng Nabi. Niki dipelintir nih. Oknum niki pinter terkadang. Lho nek ngono arep ngembosi wong Islam khususe ngembosi liya agama khususe wong Islam kurangi cintane kepada para ulama, cintane Kanjeng dateng Kanjeng Nabi, gembosi. Niku cara ngancurke umat beragama khususe Islam. Ku nek wis benturke antar umat beragama, niki tujuan terutama cara pola untuk menghancurkan Indonesia, sadar itu. Biar tarung niku kira-kira Indonesia bisa dipecah niku pripun dengan segala cara waspada terus. Semonten ugi nek badhe ngancurake bangsa niki dipintir malih ing hadis wau kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaane kepada nabine. Lah nek kadar bobot iman napa cinta seseorang terhadap bangsanya tergantung cintanya kepada tanah airnya. Nek demene marang tanah airnya temenanan, cintane bangsa luar biasa. Kalau sudah cinta betul-betul kepada bangsanya, pasti akan menutupi segala kekurangannya. Bukan berarti mengingkari ada kekurangan atau selak saking ada cara-cara menasehatinya. Tidak bangga menepuk dada kalau membuka aibnya bangsa sendiri. Loh, ini kula. Aku umpamanya jadi oknum, benti keploki ke luar negeri. Hebat, hebat, hebat. Wah, padahal niku buka IP dulure dewe. Kok ora isin sing kaya niku-niku. Lah niki lah. Kalau orang cinta yang luar biasa, kaya bocah pondok umpamane. Aku dadi kiai ne ana bocah sing cok colong jukuk. Tak keplaki dhewe nang kamar, tak ajar. Tapi begitu di luar ditanya, "Bib, jare bocah pondok kene kok ana sing tangane dawa mrene, Bib? Sapa sing ngomong?" Pondok kene bersih kate bocah-bocah kaya kowe, tapi bocah wis tak ajar, ora nutupi. Di luarnya kita harus, kita selaku bangsa Indonesia harus berani menyatakan kami bangsa yang besar. Kami punya para leluhur yang luar biasa yang menurunkan kita-kita ini, yang mempunyai intelektual dan ilmuwan yang luar biasa. Buktinya apa? Gawe Borobudur kae sampai saiki. Gawe Candi Prambanan. Saya kagum melihat Prambanan. Lah wong tempatnya cedak dengan gunung berapi, iki mestine dhuwur semono. Iki nek hitungane ora kuat kangelah. Tur tanahnya gimana? Kira-kira ben ora kena goyangan. Itu kok hebatnya. Umpamane nono lindu ono apa kok iso ora terpengaruh. Sekarang sudah tua umurnya aja pantes ini kena sedikit-sedikit. Biyen carane mikir. Terus arusnya air ini kemana? Ngerobos ning liyane apa ora? Duh, orang-orang dahulu sudah berpikir sejauh itu. Bukan lihat Borobudur atau Prambanan setelah berdiri. Begitu pula Kanjeng Sunan Kalijogo. Demak pada waktu itu dekat dengan Gunung Muryonya. 2000 tahun yang lalu kurang lebih Gunung Muryo pernah meletus. Hingga tanahnya itu tanah banyak bergeser atau setengah gambut. Tapi sunan-sunan pada waktu dulu, waktu mendirikan Masjid Demak, ono soko ne siji, sengarane soko tatal. Nek aku berwe keramah, padahal itu ilmu yang luar biasa. Membuat soko tatal bagaimana caranya elastis untuk menjaga keseimbangan soko sing wolu. Para ulama kita pun dulu sudah maju luar biasa. Itulah para leluhur bangsa kita, bukan bangsa yang ketinggalan. Abad 9 Hijriah, bagaimana ulama-ulama kita sudah di Masjidil Haram, sudah mengajarkan torekot, sudah mengajar di Masjidil Haram. Lihat di kitab Jami' Karamatul Auliya Juthani. Jadi kita harus bangga. Tapi saya melentur, ya senang, dijeblokake, dibenturake, percaya karuhwa. Tolong ayo Joko bareng-bareng Indonesia dari segala bentuk perpecahan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Buktikan, jangan tidak-tidak saja. Ayo, bentengi sehingga kita bisa mengajar, mengejar segala ketinggalan-ketinggalan. Ayo, gandengan tangan, jangan sampai kita memberikan kesempatan seujung rambut pun kepada oknum-oknum orang lain atau bangsa lain yang akan menunggu pecahnya Indonesia. Padang bulan, padangi rembulani sing awe awe padang bulan, padangi harum namanya, harum nama adina. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan antuna wa rafi qulubina wa qalibana wa wujuhana binurillah wa binuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Gusti sak rombongan roh ni muga-muga aja diharamake pikantuk syafaate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lan muga diaku dadi umate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumpulake dateng tiang-tiang ingkang dipun cai dening Allah cai dening baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.